Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pembahasan lalu kita telah masuk pada hadfu nunikana. Syaratnya apa nunikana diboleh dibuang? Silakan ya. Lafadnya lafad fi'il mudhari. Terus dalam keadaan majzum. Terus tidak boleh waqaf padanya. Tayyib. Kemudian nah, tidak boleh bersambung dengan dhamir nasab dan dhamir dan apa? Huruf yang disukun. Baik, disukun. Kenapa? Kalau ada huruf yang disukun, maka terjadi apa? Iltika usakin yang harus dimunculkan nunnya. Baik. Salah sudah dibaca kan? Saya mana? Qala Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, berhubungan dengan syarat hadfu nun kana. Kalau kita ambil ada 4 tadi. Nah, kemudian beliau mengatakan wala fil mauqufi 'alaiha, karena syaratnya kan yang harus berupa lafaz mudhari, yang kedua harus majzum, kemudian tidak boleh mauquf 'alaiha. Baik. Nah, sekarang yang kita bahas itu wala fil mauqufi 'alaiha, dan tidak boleh pada na'am kondisi fi'il yang apa? Waqaf padanya. Nasa alaihi ibn Kharuf wa huwa hasan li'anna al-fi'l al-mawquf alaihi idha dakhalahu al-hadfu hatta baqiya ala hadfin ala harfin wahidin aw harfaini wajaba al-waqfu alaihi biha is-saq. Tayyib. Alasannya alhamdulillah dikarenakan fi'il yang mauquf 'alaih, yang seorang apa berhenti dalam bacanya pada fi'il itu, idza dakhalahu al-hadf, apabila kemasukan hadf. Nah, hatta baqiya 'ala harfin wahidin aw harfaini wajaba al-waqfu 'alaihi biha isam. Kalau ada hadf padanya sampai hurufnya tinggal 1 atau 2, maka wajib ketika wakaf ditambah dengan hak saktah, hak usah. Ini aturannya. Baik, kakau lihi ayin. Misalnya fi'il apa? Ayin. Ini dari apa? Fi'il mudhari'nya apa berarti? Kalau ayin. Apa saya? Wa'a ya'in. Nah, wa'ayai'ai, kalau berhenti ai jadinya, pahami? Lam ya'i, nah, taim. Adapun falam yaku bimanzilati lam ya'i, kalau apa? Kalau berhenti, ya kan? Kalau berhenti. Fal waqfu 'alaihi bi'adatil harfi alladhi kana fihi aula min istilabi min istilabi harfin lam yakun. Maka kalau berhenti padanya, waqaf padanya dengan mengembalikan huruf yang dulu ada, itu lebih utama daripada menarik huruf yang lain yang awalnya belum ada, ya tidak? Daripada mendatangkan tamu baru, yaitu hak saktah ini, falam yakuh, ya mending kembalikan saja nun, ya panggil lagi lam yakun. Baik, lam yakun. Nah, wala yuqal yalzamu mithluhu fi lam ya'i, li'anna i'adata liya'i tu'addi ila ilgha'il jazim. Paham? Kenapa pada dalam kondisi wa'ayai, nah ketika waqaf di situ, ya sudah, daripada nah manggil ha, ya mending kembalikan lagi ya-nya, lam ya'i. Ya. Alasannya apa? Ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengembalikan ya akan berkonsekuensi apa? Ilgha al-jazim, yaitu membatalkan amalan huruf jazm. Bi khilafi lam yakun, fa innal jazima innama iktada hadfad dhammah. Baik, la hadfan nuni kama bayyanna. Dikarenakan kalau yakun, nah huruf jazmnya itu berkonsekuensi apa? Menghilangkan dhammah sehingga menjadi apa? Sukun, ya tidak? Karena alamat jazmnya yakun adalah dengan sukun, sebagaimana telah lewat. Paham sampai sini? Ini alasan kenapa ketika waqaf pada apa? Pada yakun, khanifillah, tidak boleh dibuang nah huruf akhirnya. Taib. Qala wujubu istilabiha is-sakti fil mudhari al-baqi ala harfain ba'da al-hadfi raddahu al-musannif fi awdahi al-masani. Nah, berhubungan dengan wajibnya memanggil, yaitu mendatangkan hak saktah pada fi'il mudhari yang hanya tersisa dua huruf setelah ada hadaf. Nah, telah dibantah oleh musannif sendiri dalam Awdahul Masani. Qala rahimahullah ta'ala ba'da an dhakara kalam ibn Malik fil kafiyah. Wa kadza idza baqiya ala harfaini ahadihima za'id nahu lam ya'i. Qala wa hadza maqdudun bi ijma'i muslimin ala wujubil waqfi ala nahwi wa lam aku. Nah, wa lam aku. Wa man taqi bi tarkil ha. Wa 'ala dhalika bi khawfil tilba bi khawfil iltibasi bid dhamiril mansub. Tayyib. Ini bantahan dari apa? Dari Ibnu Hisham. Baik, apabila tersisa dua huruf, salah satunya adalah huruf zaidah seperti lam ya'i. Nah, maka kata beliau ini mardud dengan ijma kaum muslimin tentang wajibnya waqaf pada semisal walam aku. Wa'ala maqaddarahul musannif fi awdahil masalik fala yakunu thamma maudhi'un yajibu fihi ijtilabuha isaq indal waqfi illa fi'lal amril baqi ala harfin wahid. Maka sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Ibnu Hisham, sehingga di sana, maka di sana tidak ada tempat yang wajib mendatangkan hak saktah ketika waqaf kecuali apabila irba fi'il amr yang tinggal tersisa satu huruf saja. Seperti tadi, ai menjadi ai. Taib. Qi menjadi qi. Wa amal mundari uladhi ala harfaini. Taib. Adihima harful mundari kalam ya'i. Fala yata'ayyanu fihi al-ityanu biha is-saqt. Bal yajuzul wajhan. Wa innama wajaba lihaqu ha'is-saqti. Lefi'il al-amri al-baqi ala harfin wahid li'alla yalzamal ibtida'u bisakin in nah sukkinal harf awil waqf 'alal mutaharri in harri. Berarti kalau menurut Ibnu Hisham, yang wajib itu ditandakan hak saktah itu kalau berupa fi'il amr yang tinggal satu huruf. Ya. Adapun kalau fi'il mudhari atau yang masih tersisa dua huruf, tidak harus ditandakannya hak saktah. Ya. Tapi ada dua kemungkinan. Baik. Ada dua kemungkinan boleh dan na'an. Boleh ditandakan, boleh tidak. Nah, hanyalah wajib mendatangkan hak saktah untuk fi'il amr yang tersisa satu huruf saja. Alasannya apa? Li'alla yalzamal ibtida'u bisakin. Agar apa? Tidak melazimkan ibtida' dengan huruf yang sukun. Karena kalau ibtida' dengan huruf yang sukun, bisa enggak? Bisa bunyi enggak? Jangan ya. Nah, coba. Hah? Mengawali dengan huruf yang sukun. Hah? Enggak bisa. Enggak bisa bunyi. Maka yang paling harus didatangkan apa? Kalau awalnya sukun harus didatangkan hamyah wasal biasanya. Nah, ini akan apa? Mengubah kaidah. Makanya kalau satu huruf harus didatangkan hak saktah sehingga bisa berbunyi. Awil waqf 'alal mutaharrik in hurri. Atau nah, melazimkan waqaf pada huruf yang berharokat. Ini pun menyelisihi kaidah dalam apa? Dalam bahasa Arab, ya tidak? Karena waqaf pada sesuatu yang berharokat. Harusnya kalau waqaf itu sukun. Paham? Nah. Kemudian alasan tayyib tidak ada berlaku pada lam ya'i ini. Baik. Perhatikan, kalau yakun boleh. Nah, lam yakun. Tapi kenapa kok pada ya'i tidak diperbolehkan lam ya'i? Baik. Kemudian dihilangkan akhir dikembalikan saja lam ya'i jadinya. Nah, wa illatul istilabi ha'isat wujuban 'ala al-qawli bi dhalika fil mudhari' al-baqi 'ala harfain anna haruf al-mudhari' mudara'ata zaid fa ziyadatu ha'i sabti fi dhalika wajibah li baqa'ihi 'ala asrin wahid. Alasan ikhwani fillah didatangkan hak sabtah secara wajib di sini pada lam ya'i. Kalau mau di berhenti di situ, waqaf di situ, enggak jadinya apa? Lam ya'i. Alasannya bagi yang menyatakan wajib, karena apa? Huruf mudhara'ah itu zaidah, ya tidak? Huruf tambahan, sehingga hakikatnya yang masih tersisa berapa usul? Satu huruf saja, satu huruf pokok, ya, satu huruf usul. Maka berarti wajib mendatangkan hak saktah. Qala fa'idatun sumiyat ha'u sakti bidhalika li'annahu yaskutu 'alaiha duna akhiril kalimah. Nah, tayyib dinamakan hak saktah, ikhwani fillah hak sak, ya. Tayyib, kenapa? Karena tayyib berhenti badannya sebelum akhir kata. Nah, sebelum akhir kata. Tayyib lam ya'ih atau ih. Tayyib ini berhubungan dengan kaidah kalau suatu huruf tersisa, nah suatu kalimat atau kata tersisa satu atau dua huruf, wajib ditetapkan hak saktah ketika mewaqaf di situ. Nah, ini empat syarat khonisina berhubungan dengan hadfu nuni kana berupa fi'il mudhari majzum, kemudian tidak waqaf di situ, dan apa? Tidak bersambung dengan dhamir nasab, tidak pula bersambung dengan huruf yang disukun. Qala hadfu kana. Qala wa hadfuha wahdaha mu'awwadan 'anha ma. fi mithni amma anta dha nafarin wa ma asmiha fi mithni in khairan fa khairun waltamis walau khataman min hadid. Dan ini yang lebih banyak penggunaannya, ikhwan, yaitu nah hadaf karena bersama dengan apa, dengan isimnya. Jadi pembuangan karena, dibuangnya karena itu dibuang karena sendirian, tayyib, atau dibuangnya karena bersama dengan isimnya. Dan ini termasuk kekhususan karena. Qala rahimahullahu taala fi syarh min khasa'isi kana jawazu hadfiha. Tayyib, hadza kama qala al-Laqani khasun bi madati kana la bi sighatil madhi. Tayyib, lima nukila an sibawi fi nahwi ala ta'ama walau tamrin bi raf'i nah min annahu bi taqdir walau yakunu indana tamrun. Tayyib, berarti ala ta'amun ala ta'ama walau tamrun, ya, walau yakunu indana tamrun, berarti walau yakunu ala ta'ama walau yakunu indana tamrun, berarti walau tamrun. Jadi yang dimaksud dengan khasa'is kana maksudnya sighahnya, maksudnya apa, madah kana, berarti fi'il mudhari'nya juga masuk kana yakun. Walha fi dzalika halatan, memiliki dua keadaan. Fataratan tuhdahu wahdaha wa yamqal ismu wal khabar wa yu'awwadu anha ma. Ini kondisi pertama. Terkadang dibuang karena itu sendiri, kemudian isim dan khabarnya tetap dan diganti dengan apa? Dengan ma. Taib ma di sini ma apa? Ai azzaidah. Taib ma azzaidah. Faikila mawajhu ta'wid ma duna ghairiha minka an kana. Lalu apa? Nah, sisi alasannya penggantian ma bukan na'am selainnya. Taib, kenapa dipilih ma? Wal jawab annahu lama kathura istikmalu ma za'idatan ba'da asya minha al-hurufun nasikha. Qala Ibn Malik wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha waqad yubaqqal amalu nama minha ba'da hurufil jar. Qala Ibn Malik wa ba'da min wa an wa ba'in zida ma falam ta'uk an amalin qad unima wa zida ba'da rubba wal kafi faqaf wa qad talihima wa jarrun lam yukaf. Jadi penggunaan ma za'idah banyak, afanikana ditambahkan ma pada na'am kata-kata tersebut. Wa minha ba'da haythu, jadi haythu ma, wa kaifa kaifa ma, falamma kana kadzalika khususan bil iwani an kana. Maka tatkala kondisi ma banyak ditetangkan dalam bentuk za'idah, maka na'am khusus di sini dia juga didatangkan untuk bisa menjadi pengganti kana. Wa aidan li kathrati musyabahatiha bi ukhti kana wa hiya laisa. Juga dikarenakan banyaknya penyerupaan ma dengan saudarinya kana, yaitu laisa. Sama-sama bermakna nafi. Wa ikhtalafa fil jam'i baina kana wa ma al-iwad. Taib, amma anta dha nafarin, berarti apa syaitnya? Amma anta dha nafarin. Ma di sini ma apa? Zaidah sebagai pengganti dari kana. Taib, dan berarti anta sebagai isim kana. Dan al-farin sebagai apa? Khabar. Khabar kana. Berarti nah, akunta dha nafarin atau kunta dha nafarin. Nah sekarang kenapa? Tadi alasannya dipilihkannya ma karena ma banyak sekali penggunaannya sebagai zaidah. Qala wa khurifa fil jam'i baina kana wa ma al-iwad fa dhahaba al-jumhur ila al-man' wa dhahaba al-mubarrid ila al-jawaz. Qala al-'Izz ibn al-Jama'ah wa huwa al-haqqu 'indi in na'am qasarahu hina idin at-ta'kid wa taqwiyah. Ini pendapat mereka. Pendapat mubarrid dan yang lainnya. Adapun jumhur tidak boleh. Wa yuraddu 'alaihi al-jam'u bain al-iwad wal mu'awwad anhu fa huwa mumtani'. Dan dibantah atas pendapat mubarrid ini karena bahkan berkonsekuensi tergabungkannya antara pengganti dengan yang diganti. Bagaimana itu? Nah, karena pengganti dimunculkan ketika nah asalnya tidak ada, tapi di sini digabungkan. Nah, ini tidak boleh. Lakin dzakara Suyuti fil hamad anna al-mubarrid yara anna ma zaidah la iwad. Ini alasannya. Lakin yabqa 'alaihi annahu lam yubdi mustanidan min jihati sama. Nah, tayyib mubarrid mengatakan itu zaidah saja, bukan iwad. Tapi nah yabqa 'alaihi masih tersisa untuk dia penuhi apa? Dia tidak menunjukkan adanya mustanad. Lam yubdi mustanadan min jihati sama. Enggak ada sesuatu yang disandarkan dari sisi sama dari kalangan Arab. Wa anna hadha kalamun jara majra al-mathal fa yuqalu kama sami'a wa la ghayr. Naam. Wa la yughayyir. Naam. Fa yuqalu kama sami'a wa la yughayyir. Dan ini adalah kalam ikhwani fillah yang apa? Yang naam berlaku seperti apa? Peribahasa. Nah, kalau peribahasa maka kita apa? Kita ucapkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan didengarnya, tidak boleh diubah walaupun secara i'rab terkadang tidak betul, paham? Baik, ini berhubungan dengan hadfu kana. Kenapa? Nah, ketika kana hanya dibuang sendirian harus ditangkan apa? Ma zaidah. Baik.